Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu Allah ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول ربنا تبارك وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر المسلمين إخواني في الدين عزنا الله وإياكم. الحمد لله رب العالمين وجي dan syukur kita marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga dan memelihara kita dengan petunjuknya dan nikmatnya, sehingga kita dalam keadaan beriman, kita dalam keadaan sehat walafiat, dan nikmat Allah yang betapa banyak tak mungkin kita sebut semua. Allah sampaikan, wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Tidak satu pun nikmat yang ada pada kalian melainkan itu semua datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Karenanya hadirin yang dimuliakan Allah, semoga duduknya kita dalam majlis yang mulia ini bagian daripada syukur kita atas nikmat Allah taala, agar Allah terus melimpahkan dan menambah kenikmatan yang telah Allah berikan pada kita. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah, pada kesempatan yang mulia ini ingin kami sampaikan sebuah pembahasan tentang apa yang kita persiapkan untuk akhirat nanti. Ini semua berkenaan dengan firman Allah Ta'ala yang mengingatkan kepada kita dalam surat Al-Hasyr. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullah وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدْ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. Kata Allah, wahai orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Ta'ala, dan mestinya masing-masing diri kalian, kita semua ini, perhatikanlah apa yang kita persiapkan untuk esok. Yaitu setelah meninggal dunia, bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah mengetahui segala apa yang kalian perbuat. Jangan pernah kita mengira hadirin bahwa hari kiamat masih jauh. Karena kiamat itu ada dua. Ada kiamat yang kubro, secara umum total dunia hancur dan seluruh makhluk binasa, mati. Ada juga kiamat sughro yang istilahnya matinya masing-masing diri kita. Sehingga Allah sebutkan dalam Al-Quran tentang keadaan orang-orang jahiliyah yang datang pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menanyakan tentang kiamat. Kata Allah Ta'ala dalam surat Al-Ahzab, Allah sampaikan, yas'alukan nasa anis sa'ah. Manusia bertanya kepada engkau wahai Nabi tentang hari kiamat. Qul innama ilmuha indallah. Katakan, masalah itu ilmunya hanya ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yudrika la'anna as-sa'ata takunu qariba. Kata Allah, engkau tidak tahu, bisa jadi kiamat sangat dekat. Yakni kalaupun bukan kiamat kubra, secara total hancurnya makhluk bumi ini semuanya, bisa jadi kematian masing-masing diri kita bisa jadi dekat. Karena hadirin, kita tidak tahu, setiap kita tidak mengetahui kapan akan meninggal dunia. Nah hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah, Kematian itu pasti terjadi. La yumkinu ahadun, la mu'min wala kafir, kata beliau ta'ala. Sungguh yang namanya kematian pasti terjadi. Dan akan nyata. Tak bisa dipungkiri. Seorang pun tak bisa mengingkari. Baik dia mukmin ataupun orang kafir, semua meyakini pasti akan mati. Hanya bedanya, orang mukmin meyakini setelah mati akan ada kembali hidup, akan mempertanggungjawabkan dan akan mendapatkan hisab. Sedangkan orang kafir menganggap kalau sudah mati selesai, sudah habis. Ya, tidak ada lagi kehidupan yang sesudahnya. Ini orang kafir. Karenanya orang kafir di dunia dia menganggap kesempatan untuk bernikmat-nikmat, bersenang-senang, sehingga dia lupa diri. Tak hiraukan syariat dan aturan Allah. Yang penting puas, yang penting senang. Sehingga nanti di akhirat tidak ada lagi buatnya kecuali neraka. Itulah maka Allah katakan, innal ladzina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am wan naru maswal lahum. Sungguh mereka orang-orang kafir, mereka makan, mereka minum, mereka bersenang-senang seperti halnya binatang ternak. Kenyang tidur, bangun tidur cari makan, ya, kawin cari syahwat, mengikuti syahwatnya. Praktis begitu kehidupan mereka. Dan tidak hiraukan halal haramnya. Sehingga neraka tempat mereka. Ini orang kafir. Sedangkan orang mukmin tidak demikian keadaannya. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wa huwa qadarullah mahtum ala kulli nafsin khalaqaha. Kematian ini adalah takdir Allah yang sudah Allah tetapkan dan Allah tentukan. Tiap-tiap jiwa yang Allah cipta ada ajalnya. Seperti firman Allah dalam surat Ali Imran 185, Allah katakan, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti dia akan merasakan kematian. Akan mendapat ajalnya, akan merasakan kematian. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala sampaikan dalam surat Ar-Rahman. Dalam surat Ar-Rahman, Allah sampaikan, kullu man 'alaiha fan. Ya, semua yang ada di muka bumi ini akan sirna, akan binasa, fana, hancur, berakhir. Ya, dan Allah kecualikan hanya Allah Ta'ala yang tidak akan pernah hancur. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kematian adalah inqita'u ta'alluqur ruh bil badan. Kematian adalah putusnya keterkaitan ruh dengan badan kita ini. Pisahnya ruh dengan badan kita ini. Dan ini adalah musibah paling besar. Yang Allah katakan dalam Al-Qur'an, fa asabankum musibatul maut. Allah timpakan pada kalian musibah kematian. Ini adalah musibah paling besar. Kalau musibah cuma jatuh, ya, kemudian luka, masih bisa diharap sembuh. Masih bisa diharap kembali pulih. Kalau sakit, kalau musibah berupa miskin, masih bisa harapan dapat rezeki lagi. Tapi kalau musibah kematian yang datang, apalagi yang diharap, tinggal menunggu pertanggungjawabannya. Tinggal mempertanggungjawabkan perbuatan yang kita lakukan di dunia. Tidak ada ya, kematian ini. Kemudian orang kembali hidup ke dunia untuk perbaikan dirinya, tidak ada. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah, hati-hati dan waspada. Nah, kemudian kaum muslimin yang dimuliakan Allah, beliau mengatakan, fal mautu huwal musibatul udma. Kematian merupakan musibah yang paling besar yang menimpa insan atau manusia. Ketahuilah fad dunya darul amal, dunia yang kita sekarang hidup ini tempat kita beramal. Fa idan tahannas min al-amal, kalau manusia telah habis masa waktunya untuk beramal, ya, kemudian dia akan Allah bangkitkan setelah kematiannya. Ya, yauma yuhasabuna wa yujazuna bi fihi bi amalihi. Allah bangunkan kembali mereka, Allah hisab dan Allah balas amal mereka. Sehingga orang-orang yang di dunia ini tidak pernah melakukan amalan saleh, dia akan terkejut ketika dibangkitkan dari kuburnya. Apa kata Allah dalam surat Yasin? Allah Ta'ala sampaikan tentang khabar mereka. Wa nufikha fis-suri fa idahum minal ajdati ila rabbihim yansilun. Kata Allah, ditiup kembali sangkakala. Setelah tiupan yang pertama hancur, binasa dan rata dunia ini, tidak ada lagi kehidupan. Tidak tersisa satupun makhluk yang hidup. Hancur semua, binasa. Kemudian berikutnya tiupan yang kedua, manusia kembali minal ajdati ila rabbihim yansilun, dari kubur-kubur mereka tumbuh keluar jasad-jasad mereka, kembali berdiri jasadnya, ya, hidup kembali mereka semuanya. Kepada Allah mereka berjalan menuju ke satu titik, menghadap Allah Ta'ala. Sehingga orang-orang yang di dunia ini lalai, tidak ada amal soleh yang dia kerjakan, mereka hanya mengatakan qalu ya laitana, ya, mereka mengatakan man ba'atsana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Mereka hanya mengatakan, duhai celaka kami, siapa kiranya yang kasih bangun kami kembali ini dari kubur kami. Mereka berteriak menyesal. Ya, hadirin, yang namanya penyesalan ada enggak gunanya? Yang namanya penyesalan ada enggak gunanya? Namanya orang nyesal itu enggak ada gunanya. Saya nyesal. Ya. Pinjam bank terjerat riba, kemudian saya tidak lagi bisa usaha. Karena apa hadirin? Terjerat riba. Saya nyesal. Ya. Saya demikian-demikian, akhirnya saya punya anak jadi rusak. Kenapa? Pegang motor, kebut-kebutan, jatuh, celakaan, alhamdulillah. Yang namanya orang menyesal itu semuanya, ya, tiada arti. Karena apa hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala? Kesempatan yang diberikan tidak digunakan sebaik-baiknya ketika di dunia. Begitu ajal datang, dia baru terkejut. Tidak ada amal yang diperbuat dari amal soleh. Sehingga ketika itulah, ketika ajal kematian tiba, datang menjumpai seseorang berpisah dengan dunia, hina idin ya'lamul abadu ma huwa muqbilun alaihi min amrihi, hamba akan menghadapi urusannya yang Allah telah beritakan tentang hari akhir dengan berita yang begitu gamblang dalam Al-Qur'an. Demikian pula hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga hadirnya dimuliakan Allah, mumpung kita masih ada di dunia tempat kita beramal, lakukanlah kebaikan sekecil apapun, walaupun sebesar debu. Kebaikan yang bisa kita lakukan, lakukanlah. Sebab apa hadirin? Kebaikan sekecil ini yang kita lakukan di dunia, walaupun manusia meremehkan sehingga tidak melakukan, tapi nanti di hadapan Allah sungguh dia akan sangat berarti bagi kita dibandingkan emas sebesar jagat dunia ini. Karena apa hadirin? Siksaan api neraka tidak bisa ditebus dengan harta sepenuh bumi. Namun yang menyelamatkan kita dari api neraka adalah rahmat Allah dengan amal soleh yang kita lakukan itu. Maka sekecil apapun jangan kita remehkan. Kata Rasulullah SAW, la tahkiranna minal ma'rufi syai'a, Jangan kau mengabaikan satu kebaikan walaupun kecil. Lakukan. Walaupun kata Nabi, walau antal qa'aqa biwajhin tarqin, walau engkau berikan senyum manis pada saudaramu, itu kebaikan. Lakukan. Kaum muslimin jadi dimuliakan Allah. Ya, atau lebih kecil dari itu, lakukan. Maka Nabi mengingatkan kepada kita untuk kita bersedekah, walaupun satu biji kurma. Sedekahkan untuk membela diri kita, menyelamatkan kita dari api neraka. Dan hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan tentang pembahasan ini, yaitu al-maut wa ahwaluhu. Kematian dan keadaan ketika kematian itu. Ketahuilah kaum muslimin, al-amru ladzi katabahu Allah ala jami'il khalaik, kematian adalah kepastian yang Allah tetapkan pada setiap makhluk yang Allah ciptakan. Kematian pasti dan tidak disangsikan. Dalilnya kita bisa saksikan setiap hari dengan mata kepala kita. Jenazah yang diungsung melalui mobil ambulans ataupun dengan manusia yang mengangkat, menggotong ke kuburan. Hari-hari kita saksikan, betul? Berarti itu bukti bahwa kematian ada. Percaya? Nah hadirin, kita semua percaya. Dan hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang mereka itu meninggalkan dunia ini, ada di antara mereka kekasih kita, orang yang kita cintai, ada teman, sahabat kita, keluarga kita, bahkan juga ada dari musuh kita. Karena merupakan sunnatullah, Allah tetapkan kematian menimpa semua makhluk. Allah katakan tentang kematian ini tak bisa ditahan. Sehingga perhatikan hadirin, Allah katakan dalam firman-Nya, فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً. Kalau tiba sudah saat kematian mereka, لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً. Tidak akan mungkin Allah mundur, menunda sesaat pun tidak mungkin. وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Allah juga tidak mungkin akan memajukan. Ya, hadirin, kalau jatahnya 50 tahun enggak mungkin maju jadi 45. Yang jatahnya 60 tahun enggak mungkin tambah jadi 70. Ya, walaupun tiap tahun diulang tahun dan diminta panjang umur. Ya. Ini doa yang keliru, panjang umurnya buat apa? Kalau tambahin maksiat. Ya, yang kita minta kepada Allah Ta'ala panjang umur memang boleh, tapi yang barokah. Tidak harus kita ulang tahun. Ya, doa kepada Allah Ta'ala. Apa doanya? Allahumma aslih li dinin lati hiya ismatu amri. Wa aslih li dunya yang lati fiha ma'ashi. Wa aslih li akhiratin lati fiha ma'adi. Ini doa. Kita ucapkan, ya Allah, perbaikilah urusan agamaku yang ini merupakan inti dan induk dari segala urusanku. Perbaiki duniaku yang aku hidup di dalamnya. Perbaiki akhiratku yang aku akan kembali padanya. Waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khairin. Jadikan ya Allah kehidupanku ini tambahan kebaikan bagiku. Waj'alil mauta rahatan li min kulli syarrin. Jadikan kematianku sebagai istirahatku dari segala keburukan. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Ta'ala. Begitu. Kemudian kita ingat kematian dan persiapan untuk mati. Siap belum mati? Jamaah, sudah siap mati belum? Kalau ditanya, Bapak siap mati? Apa jawabnya? Siap enggak siap, tetap harus siap. Bagusnya siap atau enggak? Ini perkara yang kita siap enggak siap mesti terjadi. Berarti kita yang baik siap atau enggak siap? Mesti siap hadirin. Kayak orang ya, kalau sudah mau pergi, lalu belum jelas jam keberangkatan keretanya atau jam keberangkatan pesawatnya. Ya. Kemudian penumpang ini mestinya apa? Datang sebelum pemberangkatan atau datang setelah pesawatnya berangkat? Persiapannya. Kalau orang yang persiapan setelah pesawatnya mau terbang, berangkat, ini orang yang sia-sia. Tidak mungkin. Ya. Yang namanya bekal itu disiapkan sebelum keberangkatan. Betul? Kalau sudah berangkat, baru mau bekal dan dibawa. Salam sendiri, tidak persiapan. Itulah maka kematian hadirin. Ya. Orang yang cerdik pandai. Kata Rasulullah SAW itu orang yang selalu siap siaga, waspada, siap sedia, ajal menjemputnya. Tapi orang yang bodoh, lalai, orang yang dia terbawa dunia, lupa persiapan untuk akhirat. Ya, makanya Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau mengatakan, "Aktsiru dzikra hadzi min ladzat." Kata beliau, kalian banyak-banyak mengingat perkara yang memutus kelezatan hidup ini, yakni al-maut, yaitu kematian. Kaum muslimin, kematian tidak nunggu kita sorot baru mati. Ya Allah, saya daripada sengsara hidup begini mati saja baru mati, enggak gitu. Kadang orang lagi senang-senang mati. Masya Allah hadirin. Lagi senang-senangnya pengantin baru bulan madu dengan motor baru, ya. Di jalan yang baru dibikin lari kencang, tabrakan, mati. Bisa terjadi. Ya, bisa terjadi. Karena apa? Kematian enggak nunggu. Kita ini siap, kita lagi senang atau lagi susah, tidak pandang itu semua. Maka kata Nabi SAW, kalau engkau lagi senang ingat mati, pasti engkau akan banyak syukur. Kalau engkau lagi susah ingat mati, pasti akan apa? Sabar. Kan begitu. Tapi orang lagi senang, lupa mati, lupa diri, sombong, takabur, congkak, apalagi uang melimpah, banyak. Lupa diri, lupa ibadah, maksiat terus. Ya. Kalau lagi enggak ada rezeki, ya tidak ingat mati, frustasi, putus asa. Ini orang-orang yang tiada iman. Seperti tabiat asli manusia kata Allah Ta'ala, khuliqal insana halu'a. Allah ciptakan manusia itu sifatnya senang ngeluh. Keluhan ini yang suka ngeluh itu orang miskin toh atau orang kaya juga ada keluhannya. Hadirin, orang kaya ada keluhannya enggak? Pernah jadi orang kaya toh? Ya. Ngeluh enggak kira-kira orang kaya? Yang kaya aja ngeluh apalagi ya? Yang miskin atau dibalik, yang miskin aja ngeluh apalagi yang kaya begitu. Yang benar yang mana? Dua-duanya suka ngeluh. Yang kaya ngeluh belum ya tambah kekayaannya, yang miskin ngeluh belum jadi orang kaya, enggak ada yang syukur berarti. Ya, makanya Allah katakan Allah ciptakan manusia itu banyak keluh kesah. Idza masahu yamasadhul khairu manu'a. Kalau Allah beri dia kebaikan, pelit. Tambah pelitnya. Idza masahu masadhul syarru jazua. Kalau menimpa dia itu keburukan, jazua. Dia keluh kesah, tambah ngeluhnya. Illal musallin, kata Allah Ta'ala, kecuali orang-orang yang sholat. Ini mencerminkan imannya. Sehingga orang-orang yang sholatnya benar, imannya benar, ya, keterkaitan dengan Allah benar, dia tidak akan pernah ngeluh. Dikasih rezeki, dia syukurnya tambah. Diuji oleh Allah kurang rezeki, sabarnya yang tambah. Semuanya tambah baik. Nah, hadirin, ini penting. Makanya Rasulullah SAW meminta kepada Allah Ta'ala, "Wa as'aluka jannah wa ma qarriba ilaiha min qawlin aw amalin." Ya Allah, aku minta surga dan perkara yang mendekatkanku ke surga, baik ucapan maupun perbuatan. Kemudian hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah, demikian pula beliau dalam hadis Abu Qatadah radhiyallahu anhu beliau menuturkan, "Murra 'ala nabi." Ya, lewat diungsung jenazah di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi bersabda, "Mustarihun wa mustarahun minhu." Para sahabat berkata, "Ya Rasulullah, mal mustarih wa mal mustarahu minhu?" Apa maksudnya ya Rasulullah al-mustari al-mustarah minhu? Beliau mengatakan dalam sabdanya, al-abdul mu'min yastarihu min ta'abid dunya. Orang mukmin ya, dia dengan kematiannya istirahat dari kesibukan dunia, dari ujian-ujian dunia. Dan ia apa? Menuju ke akhir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dia menuju Allah Subhanahu wa taala. Istirahat dari kesibukan dunia, istirahatnya dia dari ujian dunia. Wa adzaha ila rahmatillah, dia kembali menuju rahmat Allah taala. Maka dia istirahat. Hadirin, orang mati enggak lagi bisa sholat, makanya disolati. Orang mati enggak bisa lagi mandi, makanya dimandikan. Apa ya ada orang mati mandi sendiri? Yang tak dia lari. Waduh dewe, mandi itu omennya. Gak bisa dikubur. Hadirin, lanjut. Sedangkan kata beliau, wal fajiru yastarihu minal ibad wal bilad wasyajari wadjawab. Orang yang durhaka di dunia, kalau meninggal dunia, orang yang durhaka kalau mati, maka manusia istirahat dari kejahatannya, negara aman dari gangguannya, pohon dan binatang semua aman dari gangguannya. Lihat, itu kalau orang jahat yang mati. Sehingga kalau ada dari satu desa atau satu kampung, orang yang suka bikin onar kejahatan, suka pencuri, suka ya ini itu, suka bikin rusak ya, kalau dia mati, orang sak kampung syukur, alhamdulillah mati dia aman, ayam gak pada hilang, pisang gak pada hilang, kayak gitu loh, tanduran aman. Kenapa? Pencurinya sudah mati, disyukuri sama masyarakat. Syukur kenapa? Kejahatannya sudah pergi bersama pemiliknya. Tapi kalau orang yang mati itu orang baik-baik, dia istirahat dari urusan dunia. Orang yang di dunia kehilangan dia. Kenapa? Bersama dirinya meninggal dunia, kebaikan lenyap, hilang. Kenapa? Kebaikan menyertainya dia, menyertai dia ke kuburnya. Sedangkan orang-orang kehilangan kebaikannya. Itunya, makanya hadirin, jadikan diri kita ini orang-orang yang baik. Jangan bikin diri orang yang rusak. Dan sungguh Imam As-Suddi menjelaskan tentang firman Allah Subhanahu wa taala, "Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Allah yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kalian, siapa di antara kalian yang paling baik amalnya. Artinya yang paling baik persiapannya untuk kematiannya. Siapa yang paling banyak mengingat kematian dan siapa yang paling siap dengan kematian. Siapa yang paling takut dan hati-hati dengan kematian. Hadirin, kalau kita takut, berarti kita harus waspada. Ya, kalau kita khawatir, kita harus hati-hati. Khawatir kematian tiba-tiba, hati-hati kita beramal. Takut, hati-hati jangan berbuat yang jelek. Kematian itu pasti. Untuk uji kita, siapa di antara kita yang paling baik? Makanya hadirin, kalau orang mukmin yang mengimani hari akhir, pasti dia akan banyak berbuat kebaikan. Sehingga Allah katakan dalam Al-Quran, orang-orang yang tidak percaya adanya hari akhir, hari pembalasan, di dunia dia tidak akan menghiraukan nilai-nilai kebaikan. Contohnya, Allah katakan dalam surat Al-Ma'un, أَرَأَيْتَ النَّبِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ فَذَانِكَ النَّبِي يَدُعُ الْيَتِيمِ. Kata Allah, Allah mengatakan, tidakkah engkau lihat orang-orang yang mereka dikatakan Allah sebagai pendusta agama. Orang-orang yang mendustakan agama. Siapa mereka yang mendustakan agama itu? Itulah dia orang yang Allah katakan yang tidak menghiraukan anak-anak yatim. Fala yahuddu ala ta'amin miskin. Dia tidak mendorong, menganjurkan manusia memberi makan pada orang miskin. Kemudian hadirnya dimulakan Allah, kita masuk pada Rasul Malakul Maut qablal wafatin. Allah mengutus Malakul Maut sebelum orang itu mati. Perhatikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita hidup di dunia udah mencapai umur kita 40 tahun, maka hati-hati. Karena para hadirin sudah habis uzur. Tidak ada lagi uzur untuk kita lalai, untuk kita santai, tidak ada lagi. Disebut dalam hadis Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "A'dzarallah illa mar'in akhara ajalu hatta balagha 60 sanah." Allah Subhanahu wa taala memberikan uzur pada seseorang ketika dia sampai diakhirkan umurnya hingga 60 tahun. Artinya kata beliau, la yabqa udhurun liman balagha 60 mil umur. Kalau sudah 60 tahun, dia belum ada kesiapan untuk menghadapi kematiannya, tidak ada lagi udzur. Ja'akumun nadhir, kata Allah, telah datang pada kalian peringatan. Surat Fatir ayat 37, yang dimaksudkan an-nadhir di sini ada beberapa keterangan. Yang pertama, yang dimaksud an-nadhir itu Al-Quran. Sudah datang kepada Al-Quran yang menjelaskan tentang kematian. Atau yang kedua, ar-rusul ilannas, utusan yang Allah utus kepada manusia. Yang ketiga, maksud an-nadhir di sini adalah asyib, uban yang muncul di kepala ketika sudah umur 40 tahun. Itu sudah alamat, ibarat lampu di perempatan jalan, kan ada merah, kuning, hijau. Ibarat lampu kuning itu sudah tandanya apa? Lampu kuning tanda berhenti atau tanda persiapan? Persiapan jalan atau persiapan berhenti? Kuning ini, kalau merah dulu, baru kuning, baru hijau. Berarti merah berhenti, kuning persiapan. Setelah kuning, hijau jalan. Nah, rambut putih, ibaratnya uban itu rambu-rambu itu. Sudah putih rambut mulai. Oleh lagi, pak, rambut pun sudah putih. Berarti apa? Persiapan. Ya, sebentar lagi apa? Malakatul maut menjemput. Siap belum? Hadirin. Ya ini tanda. Sehingga hadirnya dimulakan Allah, kalau orang yang saleh sampai umur 40 tahun, dia akan bersyukur kepada Allah dengan kenikmatan yang diberikan kepadanya. Sampai dia berdoa, wa balagha 40 sana qala rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilayka wa inni minal muslimin. Allah katakan, ketika sudah sampai umur 40 tahun, hamba Allah yang saleh, dia berdoa, Rabbi auzi'ni, ya Tuhanku, berilah aku anugerah an ashkura ni'mataka, agar aku bisa mensyukuri semua nikmat-Mu. Alladzi an'amta 'alayya, yang Engkau anugerahkan padaku dan juga pada kedua orang tuaku. Ya, wa aslih li fi dzurriyyati, perbaiki aku dan anak keturunanku ya Allah. Ini tubtu ilaika, aku taubat padamu. Wa ini minal muslimin, aku dari orang-orang yang berserah diri. Doa yang bagus. Ketika orang 40 tahun, perhatikan. Coba kita lihat diri kita masing-masing. Selama 40 tahun yang lalu, kita ini dengan sekarang setelah lewat 40 tahun, kebaikannya mana lebih banyak? Kalau orang sudah 40 tahun, kebaikannya belum menutupi keburukannya, siap-siap neraka. Hadirin, siap-siap neraka. Karena umur setelah 40 tahun itu bonus. Kalau diberi 20 tahun bonusnya, berarti 60 tahun. Kalau ditambah lagi berarti nikmat tambahan. mau ditambah 3 kalinya sampai umur 120 tahun mau, kata minta panjang umur. Lah minta berapa tahun? Ya hadirin, kalau orang yang senang hidupnya mungkin senang ditambah umurnya. Karena apa? Banyak nikmat yang dirasakannya. Tapi kalau kena orang yang sorok, sengsara hidupnya, rekasa hidupnya, ditambah, kata tambah umurmu ya, 10 tahun lagi sengsaramu, mau gak kira-kira? Gak mau. Udah setengah mati kok ditambahin lagi umurnya, panjang lagi. Gak mau. Tapi hadirin dimuliakan Allah. Ya, ini nasihat dari Allah Ta'ala. Nah kita masuk pada saat kematian. Kausimin yang dimuliakan Allah Ta'ala. Tentang kematian ini sudah kita sampaikan beda dua golongan manusia. Satu golongan hamba yang beriman. Satu golongan hamba yang durhaka dan kafir. Kalau orang mukmin yang meninggal dunia, ketika ajal datang, malaikatul maut datang, sebelum malaikatul maut datang, malaikat yang Allah utus datang duluan menjumpai dia. Dikatakan Nabi SAW, innal abdal mu'min. Idza kana fi qita'i minad dunya. Seorang hamba mukmin, kalau dia saat ajalnya datang, dia meninggalkan dunia menuju akhirat, yang turun malaikat dari langit dengan membawa kain putih halus, kainnya putih dan sangat halus, dengan kapas yang sangat lembut dari surga, harum baunya. Dan malaikat yang datang itu bidul wujuh, wajahnya putih ka'anna wujuhum syams, seperti hanya wajah mereka kayak matahari bercahaya putih. Ya, datang dan duduk di kepala orang yang akan mati ini sepanjang mata memandang berbaris ke atas. Sehingga ketika dia sudah sampai datang ajalnya, malaikat maut kemudian datang berdiri duduk di dekat kepala orang tersebut, dan malaikat maut menyeru, ya ayyatuhan nafsut thayyibah, wahai jiwa yang baik. Dalam riwayat yang lain, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, ukhruji ila maghfiratin min rabbik aw min Allah wa ridwan. Wahai hamba yang tenang, yang mukmin, keluarlah engkau menuju ampunan Allah, menuju rahmat dan ridha Allah. Maka itu ruh keluar dari jasad seperti air yang di gelas dituang. Sor. Gampang atau sulit? Kalau air di gelas begini dituang, disuntak. Sor. Gampang atau sulit? Gampang keluarnya. Langsung malaikat maut belum ngambil, malaikat yang tadi membawa kain halus langsung membawa ruhnya naik ke atas. Pintu langit semua dibuka sehingga malaikat-malaikat semua yang di langit berharap semoga dilewatkan depan dia, dan dia bertanya, duhai betapa harum ruh, siapakah ini? Dikatakan, ini ruhnya Fulan bin Fulan, harum. Dan Allah katakan, inna kitabal abrari lafi illiyin, sungguh kitab orang-orang baik ada dalam illiyin. Wa ma adraka ma illiyun, kitabu markum yashaduhul muqarrabu. Kitab yang terjaga, yang disaksikan malaikat yang dekat dengan Allah. Beruntung orang ini. Ya, tapi kalau orang yang kafir, yang fajir berdosa, sebaliknya yang datang malaikat dengan kain yang kasar, kain yang sangat-sangat ya, kasar, dan dia datang malaikat dengan wajah yang sangat menakutkan, hiladul syidat, kejam bengis. Ya, hitam legam, mengerikan, dan membawa kain yang kasar dari neraka. Hadirin, baunya tak sedap. Malaikatul maut datang dan memerintahkan jasadnya, memerintah ruhnya keluar. Tidak mau keluar sampai akhirnya kata Allah Ta'ala, walau taro idyatawafan ladina kafarul malaika. Andaikan engkau menyaksikan ketika orang-orang kafir itu dimatikan oleh malaikat. Bagaimana caranya? Yadribuna wujuhahum wa adbarahum. Allah pukul wajah-wajahnya, Allah pukul punggungnya. Dan dikatakan, wadzuqul adzabal hari, rasakan ini azab yang pedih. Dzalika bima qaddamat aydikum, itu karena ulahmu dulu di dunia. Wa annallaha laysa bidzalimin lil 'abid, Allah tidak mendzalimi hamba sama sekali. Hadirin, ini malaikat memaksanya keluar. Dan Nabi SAW menggambarkan, fatafarraqa fi jasadihi, tercerai-berai dalam jasadnya, ya putus-putus urat-uratnya, ya seperti kain wol yang basah, terus besi yang panas ditempelkan, dalam sekejap kainnya kan melengkeret, apa namanya, langsung keret itu, lengket, ditarik, gampang atau sulit? Kayak itu jasadnya ditarik, ruhnya dikeluarkan, sulitnya luar biasa. Dan malaikat pukuli wajahnya, pukul punggungnya, geletu ruhnya. Hadirin, inilah orang-orang yang berdosa. Ngeri saat ajalnya. Dia nafas sudah sesak di dada. Sehingga yuhurhir. Nafasnya keluar masuk. Gor-gor. Gor-gor itu yuhurhir. Itu maksudnya nafas sudah di sini. Gitu. Sudah mengerikan. Yang hidup ketakutan. Melihatnya orang itu sudah kayak orang panik. Takut. Yang mati ini. Nafas tersendat-sendat. Ditakin gak mau jawab. Gak mau ngikutin. Ini memang orang yang harapan tipis. Ya. Dapatkan selamat. Ma'udzubillah min. Mindalik. Jangan kita seperti itu. Hadirin. Jangankan nyawa. Kuku saja dicabut sudah sakit. Nah hadirin. Manusia ketika sakaratul maut. Ada dua keadaannya. Yang pertama orang-orang kafir. Yang kedua adalah orang-orang mukmin. Hadirin. Kalau orang kafir yang maksiat. Ketika kematian datang, apa yang terjadi? Adzan dulu, nanti kita lanjut. Alhamdulillah. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Kama yuhibbu Rabbuna wa yarḍa. Ikhwati fillah, ajalallahu iyyakum, kita lanjut. Keadaan manusia sakaratul maut. Kiranya kita akan lihat bagaimana kondisi yang dia ada. Dari keadaan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika ajal beliau datang. Dijelaskan dalam sebuah hadis, saat-saat sakaratul maut dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau didekatkan padanya air dalam satu baskom. Kemudian beliau masukkan tangan dalam airnya dan mengusap keningnya. Seraya beliau mengatakan, La ilaha illallah, inna lil mauti lasakarat. La ilaha illallah, sungguh kematian pasti akan merasakan syakarat. Hadirin, syakarat ini adalah saat-saat ruh berpisah dengan jasad. Kalau seperti ini Nabi SAW menghadapi kematiannya, berat terasa olehnya. Lalu bagaimana dengan kita yang miskin, yang banyak dosa ini? Kita yang banyak tanggungan ini. Baik tanggungan dosa pada Allah, tanggungan dengan manusia, tanggungan dengan saudara. Yang kita subhanallah akan menjadikan berat ketika menghadapi sakaratul maut. Rasulullah SAW yang beliau dijaga oleh Allah masih merasakan beratnya sakaratul maut. Sehingga hadirin yang dimuliakan Allah, beliau mengatakan, Al-mu'minu yamutu bi'iraqil jabin. Orang mukmin meninggal dunia, keningnya berkeringat. Ini ada dua tafsiran yang ditafsirkan para ulama. Pertama mengatakan, kenapa berkeringat orang mukmin keningnya? Karena ketika hidup, selama hidup mukmin, dia bersusah payah mencari yang halal dalam nafkah sampai ajal tiba, sehingga keringat di keningnya sebagai tanda bahwa dia telah bersusah payah di dunia untuk menempuh jalan menuju Allah yang halal, yang baik, yang diridhoi, sehingga itu menghapus dosa-dosanya. Yang kedua, keringat di kening itu sebagai tanda kematian itu berat. Sehingga seorang mukmin merasakan sakit dan beratnya kematian saat ruh berpisah dengan jasad, itu juga penghapus dosa-dosanya. Sehingga kening sampai keringat. Kalau kita makan sedap, panas-panas, keringetan. Batu, iya. Ah, itu. Ini bukan tanda husnul khotimah, tandanya kuah makan panas begitu. Tapi kalau yang ini meninggal dunia, termasuk salah satu tandanya orang husnul khotimah, Syekh Al-Albani rahimahullah menyebutkan di antaranya diperhatikan keningnya, keringat tidak. Kaum muslimin yang dimuliakan, orang mukmin ada keringat di keningnya. Kemudian kalau orang kafir dan orang ahli maksiat di dunia, begitu kematian datang, maka dia akan berandai-andai, berangan-angan mengharapkan kembali ke dunia. Apa kata Allah tentang mereka? Hatta idza jaa ahaduhumul maut qala rabbi irji'un la'anni a'malu salihan fi ma taraktu kalla innaha kalimatun huwa qa'iluha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Allah katakan, hingga ketika datang pada seorang di antara mereka, orang-orang kafir atau orang-orang ahli maksiat, kematian datang menjemput, dia akan berkata, Rabbirji'un, ya Allah, Tuhanku, kembalikan aku ke dunia. La'alli a'malu shalihan fi ma taraktu, supaya aku melakukan amalan soleh yang aku tinggalkan. Ini ucapan penyesalan atau ucapan senang? Hah? Nyesal atau senang ini? Ya Allah, kembalikan aku ke dunia sebentar ya Allah, supaya aku melakukan amal soleh yang aku tinggalkan. Dia nyesal karena di dunia lupa tidak beramal. Hadirin, kalau kayak kita di dunia, berangkat, ya Allah, dompetnya ketinggalan, uangnya ketinggalan. Kalau itu di dunia bisa dititipin orang ya. Tolong dianterin dompetnya saya, atau uang saya, tolong ditransferin. Nah kalau orang yang mati ini, apa yang ditransfer? Apa yang ditinggalkan? Kapan nganternya? Hadirin, kalau dia sendiri tidak ada kesiapan, nyesel dia. Dan Allah katakan, kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Tak bisa, itu hanya ungkapan dia saja. Bilang mau kembali ke dunia, mau bikin amal soleh di dunia. Tapi kata Allah, omong kosong itu. Wa mi waraihim barzakhun. Di belakang mereka itu ada barzakh, alam barzakh. Allah siapkan di belakang mereka. Setelah mati, kita masuk alam barzakh. Alam penantian antara matinya seseorang dengan hari bangkit. Sehingga hadir nanti kalau hari kiamat terjadi, dunia hancur semuanya, apakah langsung hari itu bangun kembali manusia? Wallahualam. Atau ada proses waktu panjang. Sehingga semua manusia mengalami alam barzakh. Yang di alam barzakh itulah manusia hidup ila yaumil yub'atsun, sampai hari dibangkitkan berapa lama wallahualam. Orang kafir berangan-angan ingin kembali ke dunia supaya bisa Islam, supaya bisa beriman kepada Allah. Sedangkan orang ahli maksiat berandai-andai, berangan-angan sekiranya bisa kembali ke dunia agar bisa tobat dari dosa-dosanya yang dia lakukan ketika hidup di dunia. Orang mukmin ingin kembali lagi ke dunia dari amalan yang luput, ingin diamalkan biar dapat tambahan amal kebaikan. Kemudian orang mukmin tidak perlu. Hadirin, yang kedua, keadaan orang mukmin ketika meninggal dunia. Innal mu'min yafrahu biliqa'i rabbih. Orang mukmin sangat gembira jumpa dengan Allah Ta'ala. Gimana tidak gembira dia? Malaikat-malaikat sudah turun. Sebelum dia mencabut nyawanya, malaikat utusannya turun. Membisikkan kepada dia. Yang Allah katakan dalam Al-Quran surat Fussilat. Apa kata Allah Ta'ala? Disebutkan dalam surat Fussilat. Di dalam ayat yang ke-30 Allah mengatakan, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaa'ikatu an la takhafu wa la tahzanu. Kata Allah, orang-orang yang dia menyatakan Tuhan kami Allah, Rabb kami adalah Allah, kemudian dia istiqamah di atas imannya, di atas ungkapannya, di atas persaksiannya, malaikat turun mendatangi dia saat ajal tiba, dan malaikat-malaikat itu membisikkan padanya, "Alla takhafu wa la tahzanu," jangan kau takut, jangan kau sedih. Ini bisikan malaikat. Jangan takut kau, jangan sedih kau. Takut dengan kematian, sedih dengan perpisahan. Jangan. Absiru bil jannah. Gembiralah engkau dengan surga yang Allah janji untukmu. Hadirin, kalau orang berpindah dari istilahnya lubang aku bangun lumpur yang sulit, jorok, jijik, kemudian dia pindah ke tempat yang bersih, yang bagus, yang indah, istimewa, senang apa sedih yang begitu? Pasti senang. Tapi orang di tempat yang bagus seperti lempar ke tempat yang jijik, sedih, nggak suka. Makanya orang mukmin dia itu tidak sedih ketika mati, tapi senang. Kenapa? Dia jumpa dengan kekasih yang selama ini dicintai dan dirindu. Siapa? Allah. Kalau kita cinta istri, berpisah sekian lamanya, rindunya berat, otomatis saat ketemu dan kembali ke pangkuannya, senang luar biasa. Kan begitu. Orang mukmin hamba Allah, dia cinta Allah. Ya, dia sudah sangat merindukan Allah karena selalu mendapat kebaikan dari Allah. Maka saat ajal tiba, senangnya masya Allah. Nah, itulah makanya Allah katakan dalam hadis, Rasulullah SAW sebut dalam hadis, "Man ahabba liqa'allah, ahabballahu liqa'ahu." Ya, "Wa man kariha liqa'allah, karihallahu liqa'ahu." Rasulullah SAW menghabarkan, barang siapa yang cinta jumpa Allah Ta'ala, Allah pun suka jumpa dengan dia. Siapa yang benci dan enggan jumpa Allah Ta'ala, Allah pun enggan jumpa dengan dia. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, orang yang beriman itu senang jumpa Allah karena dia disiapkan oleh Allah kenikmatan yang luar biasa. Yang orang-orang hidup sedih, dia kok meninggal dunia. Yang hidup sedih, dia meninggal pergi meninggalkannya. Tapi yang mati ini senang karena menuju surga yang dijanjikan Allah. Sudah beda alamnya. Hadirin yang dimuliakan Allah. Cuman yang mati ini tidak bisa ngasih kabar. Jangan menangis deh, saya sudah di surga, enggak bisa kasih kabar begitu. Iyalah, enggak bisa kasih kabar. Bisa SMS enggak orang mati? Kalau orang mati SMS, nah inilah bukti nyata kesesatannya dari orang yang mengatakan bahwa ada seorang yang mati sampai sekarang belum ditanya sama malaikat. Ada yang ngomong begitu? Katanya malaikat belum nanyain dia. Kenapa? Karena yang ngunjungin dia gak habis-habis orangnya. Sehingga malaikat belum ada kesempatan nanyain. Ya Allah hadirin, fikir dalam eksos itu loh. Dalam dia menampilkan wayang golek, lakonnya itu si Gus dengan ya ponokawannya itu. Ditanya, "Gus, kamu di surga apa di neraka di akhirat?" Enggak jelas katanya. Subhanallah hadirin. Loh kenapa enggak jelas? Malaikat belum nanya katanya. Ini adalah pelecehan. Ya. Hadisnya jelas hadirin yang melakukan Allah. Enggak bisa. Orang yang mati itu kasih kabar di dunia. Kok bisa-bisanya dia putuskan? Ini adalah kemungkaran besar. Kalau si minyak mana? Lihat. Kalau orang mukmin senang jumpa Allah, maka Allah senang jumpa dia. Kalau orang ya akan jumpa dengan kekasihnya, tentunya senang dan dia akan membawa sesuatu yang disenangi kekasihnya. Kan begitu? Allah nyiapkan untuk kita kekasihnya sesuatu yang mata belum pernah lihat, telinga belum pernah dengar, hati belum bisa membayangkan indahnya, nikmatnya, nikmat surga itu. Tapi kalau orang kafir, dia saat ajalnya begitu mengerikan sehingga dia enggan jumpa Allah. Kalau bisa dia menghindar dari kematian, tapi tak bisa lagi dia menghindar dari kematian. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, begitu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ammal kafir idza hadar bisyari bi adabillah. Kalau orang kafir ketika meninggal dunia, busyira bi adabillah, diberitakan kabar azab Allah untuk dia. Uqubatihi, dan diberikan kabar untuk dia ancamannya. Falaisa syai'un akramu mimma amamahu, maka tidak ada yang sangat dibenci oleh orang kafir selain di depannya itu kematiannya itu. Dia enggan jumpa Allah, enggak mau. Kayak penjahat, kalau dikejar, mau ditangkap, mau dipenjara, kalau bisa dia lari menghindar supaya jangan ditangkap, betul? Kenapa? Tahu mau disiksa, melari, tapi enggak mungkin lari. Kejar. Nah ini bukan manusia yang ngejar, malah manusia yang ngejar polisi. Mungkin bisa kita lari sembunyi, enggak ketangkap. Ini Allah sudah pastikan, kau mau tidak mau pasti mati. Kalau engkau benci dengan kematianmu karena azab yang Allah siapkan untukmu, mau lari kemana? Enggak bisa menghindar. Walaupun sembunyi dikunci dalam masuk besi, kunci apa? Kontak besi, lemari besi, dikunci. Ya hadirin, juga kamu mati, enggak bisa napas dalam lemari besi. Ya, manusia mau kemana? Sehingga hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini keadaan orang kafir. Orang-orang mukmin senang jumpa Allah karena mendapat rahmat Allah taala. Ya. Kemudian dalam hadis yang lain, Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dalam hadis yang sahih Imam Bukhari, Rasulullah SAW menghabarkan, "Innal janazata idza tamalaha rijal," jenazah yang kita pikul, yang orang-orang memikulnya, kalau ingkanat solihatan, kalau dia itu jenazahnya orang soleh, kola, jenazah ini akan mengatakan, "Qaddimuni, cepat, antar aku." Dia minta dipercepat. Supaya apa? Ketemu dengan kebaikan yang sudah Allah siapkan. Hadirin, lebih dari pengantin yang mau diantar ke pelaminan. Jalannya macet, wah kok macet, cepetlah, jangan lama-lama. Maunya cepet sampai, biar ketemu sama calonnya. Duduk bersanding di pelaminan. Ini lebih dari itu. Orang mukmin ping cepat sampai di kuburnya, supaya cepat dapat nikmat yang Allah janjikan baginya. Sementara kebalikannya, ingkana khaira salihah, kalau jenazahnya itu bukan orang yang saleh, akan berkata kepada keluarganya yang mengusungnya. Apa kata dia? Ya. Ya wailah aina yadhabu nabiha jadi celaka. Kemana engkau bawa kami ini? Ditanya. Kemana kamu bawa? Jerit jenazahnya ini. Yasma'u sawta kula syaih. Ceritanya didengar oleh semua makhluk. Ilal insan. Kecuali manusia yang gak dengar. Kalau orang ini jelek. Walau sami al-insan, kata Rasulullah SAW, kalau manusia itu mendengar ceritanya, la su'iqa, pasti pingsan. Saking kerasnya. Ngerinya dia. Ketakutan yang luar biasa sampai dia jerit, gak ada orang yang nulung. Padahal jasadnya diungsung. Dia jerit teriak-teriak, gak ada orang dengar. Andaikan teriakannya didengar orang yang ngomong, ditinggal pergi sama gak ada yang ngantar ke kubur ya. Gak ada yang dengar manusia, kata Nabi SAW. Yang dengar cuma, kalau dengar pasti pisah manusia. Gak ada yang dengar. Nah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini keadaan manusia. Kemudian kaum muslimin, manusia ketika meninggal hanya ada dua keadaan. Imma husnul khatimah, al-su'ul khatimah. Mau yang mana kita ini? Hadirin, saat kematian manusia ini, ada yang pertama, mereka adalah husnul khatimah. Siapa mereka yang husnul khatimah? Husnul khatimah itu takun lil mu'minin, hanya orang-orang mukmin al-muwafiqin, yang mendapat taufik dari Allah Ta'ala. Yang kita dengar keadaan orang-orang soleh yang baik, orang-orang itu mengakhiri hidupnya dengan husnul khatimah karena ia telah mempersiapkan diri untuk ajal kematiannya dengan taubat kepada Allah Ta'ala. Makanya seperti Syekh bin Baz, beliau selalu doa kepada Allah, Allahumma inni as'aluka husnul khatimah. Ya Allah, mohon padamu husnul khatimah. Allahumma rzuqna taubatan nasuha qoblal maut. Ya Allah, berilah rizki kami taubat nasuha sebelum mati. Yang mukallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika. Wahai Allah yang membolak balikan hati, tetapkan hatiku di atas agamamu. Ini tiga doa yang beliau baca dalam sholat, sholatnya, dalam sujud. Hadirin yang dimuliakan Allah, maka orang mukmin dia mati di jalan Allah, mengakhiri kehidupannya, ya, dengan apa? Ketaatan, sehingga ia mati husnul khatimah. Mau berangkat ngaji mati, pulang haji mati, berangkat haji atau pulang haji, sedang haji, kalau itu ikhlas dan benar hajinya. Jadi orang yang husnul khatimah itu mati keadaan mereka, keadaan dalam siaga, dalam kebaikan, dalam beramal saleh atau dalam keadaan taubat. Tidak mati dalam keadaan maksiat, wa iyadzubillah nasrullah maksiat. Adapun orang-orang yang su'ul khatimah, mereka ini ada dua macam. Yang paling parah, orang-orang yang mati dalam keadaan syirik atau kafir, dia pasti su'ul khatimah di neraka. Atau orang yang mati dalam keadaan menentang ajaran Nabi atau meragukan kebenaran Islam, dia sanksikan ajaran Islam. Atau mati tarikan di sholat, meninggalkan sholat. Mati meninggalkan sholat. Ya. Orang yang seperti ini rugi matinya. Su'ul khatimah. Yang lebih rendah, su'ul khatimah itu yang mati dalam keadaan Islam, tapi mati dalam keadaan lagi maksiat. Belum tobat. Na'udzubillah min dzalik. Nasrullah wal afiyah. Dia mati rugi sesuai dengan dosa yang diperbuatnya. Orang Islam lagi mabuk, naik motor tabrakan mati mamanya. Mati su'ul khatimah. Tapi enggak separah yang syirik. Ya. Atau orang Islam nyuri, dikeroyok, masak, ketangkap, mati. Su'ul khatimah. Walaupun tidak separah syirik atau kafir. Wallahu a'lam bishawab hadirin. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Jangan kita melakukan perbuatan dosa sengaja. Jangan-jangan ajal datang menjemput kita. Nah, hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Kita siapkah atau belum menghadapi kematian? Allah ingatkan dari orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Lihat diri masing-masing kita ini, apa yang kita persiapkan untuk esok setelah kita mati. Makanya Nabi membimbing sahabat yang mulia Ibnu Umar radhiyallahu anhu, apa kata Nabi sallallahu memberi pesan kepadanya, ya, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abir sabil. Jadilah engkau di dunia seperti orang yang di negeri asing atau seperti orang yang sedang safar dalam perjalanan. Kita semua sepakat, orang kalau lagi safar, kita di Cilacap Lebeng sini, kemudian kita di Jakarta mau pulang ke Lebeng, rasanya itu di jalan mau cepat sampai atau mau lama-lama di jalan? Jawab, pengen cepat sampai. Lah kalau macet, sedih kok macet, dadaan macet. Atau di rest area kita istirahat, mau lama-lama di situ karena enak. Enggak, pasti pengen cepat. Sekedar masuk rest area, mungkin kita buang air kecil atau wudu sholat. Setelah kita lanjut, berjalan lagi menuju mana? Kampung asli halaman kita. Itu orang safar, atau orang negeri asing, negeri yang bukan negerinya. Baru di negeri asing sengsara, di negerinya dia senang, bahagia, makmur, gemari Allah dinawi. Mesti orang yang di negeri asing ini pengin pulang atau pengin di sana terus? Pengin cepat pulang, rindu dengan negerinya yang penuh dengan kenikmatan, penuh dengan kebaikan. Makanya orang mukmin rindu dengan surga yang penuh dengan kenikmatan, penuh dengan kebaikan dibandingkan dunia yang penuh dengan ujian. Ini orang mukmin. Ya. Maka ia bersiap untuk, ya, segera beramal saleh untuk menyambut kematiannya. Ini orang yang cerdas. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah Taala, sampai di sini insyaallah kajian kita belum selesai. Ini baru mau masuk kuburannya. Bagaimana kita nanti dikubur? Hadirin kita tidak tahu. Yang jelas manusia mati ada dua. Ada yang husnul khatimah, ada yang su'ul khatimah. Semoga Allah jadikan kita semua husnul khatimah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Wa barakallahu fikum. Subhanallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.